Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan dan juga kesehatan agar kita bisa menjalankan ibadah puasa hingga akhir nanti dengan lancar. Amin. Senang sekali saya Indah Kirana dari Studio Metro TV Manulife. Dalam tafsir Al-Misbah selama satu jam ke depan akan menemani Anda tentunya bersama Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, dan seperti biasa sudah ada bintang tamu juga di sini yang hadir bersama kita. Beliau adalah seorang entrepreneur muslim. Pasti Anda sudah mengenal karena ini di mana-mana nih restorannya. Ayam bakar Mas Mono. Ada Mas Mono di sini. Assalamualaikum. Siap. Mas Mono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini dipanggil Bapak, ini panggil Mas terus ya. Mas saja. Baik, sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita sama-sama mendengarkan penjabaran dari Pak Quraish. Baik. Seperti biasa kemarin kita telah mengkaji kandungan surat ke-28 yaitu surat Al-Qasas ayat 51 hingga 59 dan kali ini kita akan lanjutkan kembali ayat 60 hingga 70. Seperti biasa akan dijabarkan langsung oleh Bapak Quraish. Silakan, Pak. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Hidup ini, orang berkata hidup sekali. Benar enggak hidup itu sekali? Tidak. Tidak benar. Hidup itu minimal dua kali. Dan bisa tiga kali. Iya. Hidup di dunia itu hidup. Ada lagi hidup setelah seorang dikubur, mati di dunia, dikubur dia hidup. Setelah itu ada orang yang dibangkitkan hidup terus kalau dia masuk surga. Ada orang yang tidak hidup tidak mati. Itu yang di neraka. Orang yang berkata hidup hanya sekali di dunia terlalu singkat hidupnya. Betul. Dan dia hanya akan melihat ke sekarang dan di sini. Orang beriman melihat jauh ke depan masih akan datang. Nah, ayat kita ini menyatakan demikian. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang dianugerahkan, apa yang diberikan kepada kamu dari sesuatu apapun yang terkecil sampai yang terbesar, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi. Anda dapat sesuatu di dunia ini, itu duniawi. Menarik. Utitum, diberikan kepada kamu. Siapa yang memberi? Allah. Allah, bagus. Tetapi tidak jarang ada orang sudah diberi Allah masih tidak puas. Sehingga dia menerima yang dari setan. Ya kan? Di dalam satu hadis, Allah sudah memberikan kepada orang-orang ini rezeki, tapi datang setan menggodanya sehingga dia ambil. Tapi betapapun, apapun yang kamu terima dalam kehidupan ini dari yang terkecil sekalipun sampai yang kamu anggap besar itu hanyalah kesenangan hidup duniawi. Jadi apapun kenikmatan yang Anda peroleh di dunia ini itu kesenangan sementara. Dan itu bisa menjadi hiasan sementara juga. Dunia ini ada hiasannya. Ada hiasannya. Hiasan dunia itu bisa bermacam-macam. Gitu. Bisa jadi ada hiasan buat saya, bukan hiasan buat Anda. Tetapi yang pasti, anak dan harta benda itu hiasan. Tapi itu adalah kesenangan yang sifatnya sementara di dunia. Dalam hidup dunia. Kita mau jelaskan lagi. Apa itu hidup? Hidup itu ditandai oleh gerak, rasa, dan tahu. Yang tidak memiliki pengetahuan, tidak hidup. Semakin tinggi derajat kualitas dari gerak, rasa, dan tahu, semakin tinggi kualitas hidup. Orang yang dipenjara geraknya terbatas. Kualitas hidupnya tidak. Orang yang bodoh, pengetahuannya terbatas. Semakin banyak pengetahuan seseorang, semakin peka perasaannya, semakin berkualitas hidupnya. Betul. Nah, ini ada kehidupan dunia. Hidup di akhirat itu, hidup yang ketiga yang saya katakan tadi, hidup itu hidup sempurna. Kenapa? Karena gerak kita masih terbatas. Anda mau mengambil buku itu, Anda perlu bergerak pergi ambil. Perlu bergerak. Tidak bisa dia datang dengan sendirinya. Tidak bisa. Kalau di sorga, dia datang. Anda sekarang punya pengetahuan. Masih banyak yang Anda tidak tahu. Di sorga, pengetahuan. Rasa. Ada orang hidup tidak punya perasaan. Semakin halus perasaan Anda, semakin. Itu sebabnya hidup di akhirat sana dinamai hayawan dalam arti hidup yang sempurna. Nah sekarang, apapun yang kamu peroleh dari kehidupan di dunia ini dan hiasannya, sebenarnya apa yang di sisi Allah di hari kemudian itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya. Nah, kenapa jauh lebih baik? Salah satu di antaranya. Kalau yang Anda peroleh di dunia berpotensi menjerumuskan Anda. Kalau apa yang Anda peroleh di akhirat tidak punya potensi. Nah, hanya persoalannya itu janji Allah. Apakah Allah mengingkari janjinya? Tidak. Nah, kita, kalau Anda percaya, Anda berkata tidak. Tapi ada orang yang tidak percaya. Maka dia orang per orang. Fahuwa, dia, bukan mereka. Kalau dia berkata mereka, mereka memperoleh, boleh jadi ada salah satu yang tidak peroleh. Ya. Maka dia, setiap orang yang dijanjikan Allah sesuatu, dia pasti akan menemukan janji Allah. Apakah orang yang semacam ini sama keadaannya dengan orang yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia? Lalu di hari kemudian dia termasuk orang-orang yang dihadirkan ke neraka. Samakah itu atau tidak? Pasti tidak sama. Dia menggugah kita untuk mempercayai janji Allah. Dan yakin bahwa itu pasti benar. Kalau memang Anda yakin bahwa itu pasti benar, jangan bandingkan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Orang-orang musyrik itu menyembah selain Allah, tidak percaya janji Allah, tidak percaya ada hari kemudian. Maka nanti di hari kemudian, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i allazi kuntum taz'amun. Di hari kemudian Allah baik secara langsung atau melalui malaikat-malaikatnya akan berseru kepada mereka yang mempersekutukan Allah. Hei, di mana itu Tuhan-Tuhan yang kamu jadikan sekutu-sekutu Allah? Mana itu berhala-berhala? Berkatalah orang-orang yang telah dijatuhi putusan tentang siksa terhadap mereka bahwa sebenarnya, jadi begini, sebenarnya mereka itu menyesatkan kami. Jadi kami ikut. Nah sekarang banyak begitu. Ini pemimpin yang bilang begitu. Itu sebabnya di hari kemudian setan akan berkata begini. Ya Allah, memang saya sesatkan dia, memang saya janji dia, tapi saya cuma ngajak, dia mau. Pilihan kembali kepada kita ya. Iya, pemimpin bisa begitu, teman bisa begitu. Yang salah, jangan tuntut saya. Saya memang janji kamu, kata setan, tapi saya tidak bisa memenuhi janji itu. Tuhan juga janji. Tugasnya memang menggoda manusia. Memang menggoda manusia. Saya kira baik, kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Mas Lono dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Yang seseorang persekutukan dengan Tuhan, tirani, manusia. Bisa enggak? Dia taat kepadanya. Tuhan itu adalah yang Anda taati. Tuhan yang Anda taati. Karena itu hawa nafsu bisa jadi Tuhan. Thank you. kembali dalam tafsir Al-Misbah, kenikmatan dunia itu ternyata hanya kesenangan sementara. Baik, silakan dilanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi ini, di hari kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada yang mempersekutukannya, mana tuh berhala-berhala atau apa-apa yang kamu jadikan sekutu saya? Setan atau orang-orang yang sesat berkata, Tuhan kami, itulah yang sesat itu, orang-orang yang ikut dia, kami sesatkan karena kami sesat, jadi kami sesatkan dia juga. Itu orang-orang yang sesat, kami sesatkan karena saya sesat. Aghwainahum kama ghawaina, sebagaimana kami sesat. Ini setan yang berkata begitu. Bisa jadi setan manusia, bisa jadi setan jin. Kami berlepas tangan dari dia. Jangan tanya saya, wahai Tuhan. Tadinya saya bergandengan tangan, saya lepas tangan, biarin dia sendiri. Tempat lain Allah berkata, saya cuma ngajak. Setan berkata, saya cuma ngajak. Saya tidak bisa memaksa dia. Setan bisa diibaratkan dengan virus. Bisa mengganggu, bisa memberi penyakit. Jangan salahkan kumannya, Anda yang salah kenapa tidak imun. Lalu dikatakan lagi kepada penyembah-penyembah ini selain Tuhan. Coba ajak berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang kamu jadikan sekutu Allah. Lalu mereka berusaha untuk mengajak. Falam yastajibu lahu. Tidak ada yang berkata ini saya. Boleh jadi yang Anda persekutukan, yang seseorang persekutukan dengan Tuhan, tirani, manusia. Bisa enggak? Dia taat kepadanya. Tuhan itu adalah yang Anda taati. Tuhan yang Anda taati. Karena itu hawa nafsu bisa jadi Tuhan. Karena Anda taati. Ya kan? Dipanggil lah ini yang ditaati, yang dia persekutukan dengan Tuhan. Tidak ada jawaban. Falam yastajibu lahum waraul adab. Ketika itu mereka melihat siksa yang disiapkan Allah. Seandainya mereka itu mendapat petunjuk, niscaya tidak akan demikian itu nasib mereka, keadaan mereka. Lalu ditanyakan, hey, itu pernah rasul-rasul datang kepada kamu. Bagaimana sikap kamu dengan rasul-rasul? Datang lagi. Bagaimana kau punya sikap? Tidak bisa menjawab. Karena kalau mau dia, kalau dia mau jawab, tidak ada gunanya. Fa amiyat alaihimul amba yauma idzin fahum la yatasaalun. Saya beri contoh. Ada sesuatu kalau gelap Anda tidak bisa lihat. Kalau terang Anda bisa lihat. Ya toh? Ada sesuatu yang remang-remang. Kalau ada lampu sedikit bisa terlihat. Nah, di hari kemudian terang luar biasa. Sehingga Anda tidak perlu mencari. Nah, yang tidak ada Anda cari tidak akan Anda temukan. Nah, sekarang mereka ditanya. Mau menjawab? Tidak ada jawaban yang benar. Mereka, ayat ini berkata, mereka tidak lagi saling bertanya. Karena tidak ada jawaban yang bisa mereka sampaikan. Semuanya telah jelas. Dalam Al-Quran dikatakan, yaumatu blasarair, kali ketika itu akan nampak apa yang dirahasiakan. Mau cari jawaban untuk membela diri tidak bisa lagi. Tidak ada. Mau bilang apa? Ya kan? Itu. Tapi lanjutan ayat ini memberi harapan. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Adapun yang bertobat, yang percaya kepada Allah dan janji-janjinya dan beramal saleh, fa asa, mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Nah, jadi semua dosa walaupun mempersekutukan Allah, selama yang bersangkutan tobat, percaya, beramal soleh, dia mudah-mudahan dia mendapat keberuntungan. Satu hal, ini firman Allah. Kita lihat ya, firman Allah. Tapi Allah berkata, mudah-mudahan, semoga. Apa itu? Belum. Bukankah Allah itu bisa memastikan? Yeah. Bisa ya? Allah bisa. Mau memberi kita pelajaran. Bahwa sesuatu yang belum terjadi, ucapkanlah mudah-mudahan. Insyaallah. Itu buat kita, buat Tuhan tidak ada. Tuhan saja yang Maha Kuasa berkata mudah-mudahan. Tidak ada suatu peristiwa atau kejadian yang bisa berdiri sendiri atas kehendak Anda. Karena Anda dipengaruhi oleh banyak hal. Mau kemari, belum tentu bisa sampai. Kalau ada demo, kalau jalan macet, kalau ban mobil pecah, semuanya ya, bukan cuma saya tuh. Tidak ada yang bisa menghimpun semua faktor yang bisa membatalkan kehendak Anda. Tidak ada yang bisa menghimpunnya kecuali Allah. Walaupun Anda mau, mau keluar rumah, ban mobil pecah. Sopir lambat. Nah, Allah mengajar kita, ucapkan insya Allah. Mudah-mudahan, walaupun itu sudah pasti. Jangan pernah memastikan sesuatu untuk masa depan kecuali dengan berkata insya Allah. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Oke, baik. Dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan Al-Qasas ayat 60 hingga 70. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Allah mencipta apa yang Dia kehendaki dan Dia yang memilih. Anda boleh berusaha, tapi belum tentu usaha Anda berhasil. Tetapi ketahuilah bahwa pilihan Allah buat Anda itulah terbaik, yang terbaik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dan tadi sedikit yang kita petik adalah semua dosa itu selama Anda tobat, percaya, dan soleh, insya Allah, Allah akan mengampunkan. Bahkan bisa lebih dari itu. Di ayat lain dikatakan, siapa yang bertobat dan beramal soleh, Allah akan menggantikan kesalahannya dengan kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mari kita lihat, saya beri contohnya. Si A melakukan satu dosa. Oke? Dia bertobat. Diterima Allah tobatnya. Hapus enggak dosanya? Hapus. Tidak lama dia tobat lagi. Dia belum yakin bahwa terhapus, padahal sudah terhapus. Yeah. Dia tobat lagi ini. Dihapus dosanya atau tidak? Dihapus. Sudah dihapus tadi. Jadi ini apa yang dia dapatkan di sini? Kebaikan. Kebaikan. Tobat lagi, kebaikan. Orang yang bertobat, dihapus dosanya, kalau dia tobat lagi dikasih ganjaran. Kalau Anda mendekat kepada Allah, setelah berdosa, Allah menyambut baik Anda. Anda tobat lagi, dekat lagi, tobat lagi, dekat lagi. Bahkan bisa jadi, kalau Anda melakukan satu dosa, Anda bertobat, Allah mengilhami Anda suatu pekerjaan yang lebih baik daripada taubat Anda dan menutupi lebih kuat lagi kesalahan Anda. Allah mencipta apa yang Dia kehendaki. Dan itu terus-menerus berlanjut. Setiap saat Dia mencipta apa yang Dia kehendaki. Kita lihat dulu. Anda mau anak lelaki. Lahirnya perempuan. Kenapa? Allah mencipta apa yang Dia kehendaki dan Dia yang memilih. Anda boleh berusaha, tapi belum tentu usaha Anda berhasil. Tetapi ketahuilah bahwa pilihan Allah buat Anda itulah terbaik. Pilihan yang terbaik. Ibunya Maryam ibu Nabi Isa, jadi neneknya Nabi Isa, itu mengharap anaknya anak lelaki supaya bisa mengabdi di gereja. Tiba-tiba anaknya perempuan. Dia mengadu pada Allah. Ya Allah, saya lahirkan ini perempuan, mestinya laki, ya Allah yang saya mau diadain. Apa jawaban Allah? Laisa zakarukal unsa. Lelaki yang kamu harapkan itu tidak sama dengan perempuan yang saya berikan pada kamu. Ini lebih baik. Buktinya lebih baik, dia yang melahirkan Nabi Isa. Jadi jangan pernah, dia yang memilih yang terbaik. Mereka tidak punya kuasa untuk menetapkan pilihannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Tuhanmu maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dada mereka. Dan apa yang mereka nyatakan, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Baginya seluruh pujian, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dialah yang menetapkan segala sesuatu dan kepadanya lah kalian semua akan kembali. Semua pujian buat Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Apapun yang Anda ingin puji, kembalikan dulu pada Allah. Alhamdulillah, Engkau mencipta ini. Mau puji Anda karena membantu saya, sebelum saya memuji Anda, saya puji Tuhan. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah melunakkan hatinya sehingga membantu saya. Mau puji dokter? Terima kasih dokter, sebelum puji dokter. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mengilhami dokter, mendiagnose penyakit saya dan memberi obat yang bagus. Ya kan? Semua pujian. Bukan kepada manusianya. Iya, kepada manusia kita memuji, tapi kita puji Allah dulu. Alhamdulillah atas izin Allah. Alhamdulillah atas nikmat. Saya kira itu kita punya. Baik. Itu dia tadi penjabaran dari Al-Qasas ayat 60 hingga 70 nih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami masih akan melanjutkan Al-Qasas ayat 60 hingga 70. Sesaat lagi tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jadi kamu tobat? Sudah, saya sudah tobat. Mau kembali lagi? Jangan, tidak bisa. Tetapi ada manusia yang ini lagi. Itu tobatnya bukan tobat nasuha. Tobat sambel. Nah, sambar lah, apalah ya. Ya, masih dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi sudah beberapa kita bahas penjabaran mengenai Al-Qasas 60 hingga 70. Bagaimana Mas Mono, apa sudah ada pertanyaan yang... Ya, tertarik dengan doa Maryam tadi ya. Bahwa sesungguhnya doa pasti dikabulkan. Ternyata ya kita tidak tahu bahwa ternyata ada doa yang lebih bagus lagi yang selama ini kita panjatkan. Dan seringnya kita menganggap doa itu tidak dikabulkan. Betul. Proses Allah pasti mengabulkan, mungkin kita belum sempat atau belum layak untuk mendapatkan rumah, TV dulu misalkan, seperti itu. Doa Anda selama tulus dikabulkan Allah. Tapi pengabulannya dalam tiga bentuk. Salah satu dari tiga bentuk. Dia berikan Anda sesuai dengan yang Anda minta. Minta rumah, dikasih rumah. Satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, dia tangguhkan. Nah, tangguhkan tadi ya. Belum sekarang. Saya kasih ini dulu, saya kasih TV dulu, ya. Betul. Nanti kemudian dikabulkan atau tidak? Ya. Dikabulkan. Bisa jadi diganti. Oh, dia minta si A jadi pasangannya. Iya. Betul. Dia ganti, jangan si A, si B lebih bagus. Diganti yang lebih bagus kan? Iya. Nah, kalau ini semua terjadi di dunia, bisa jadi tidak dikabulkan di dunia. Tapi di akhirat Anda diberi. Saya terima. Kenapa ini ada? Nanti di hari kemudian ada yang bertanya. Kenapa ada ganjaran saya begini banyak ini? Malaikat berkata, itu dulu doa kamu. Belum diterima Allah dulu. Dia kasih di sini. Iya. Ini kadang orang gak sabar ya. Orang biasa hasilnya tidak sabar. Tadi. Ya. Ini ada seorang pemirsa yang ingin bertanya juga pada Pak Quraisy. Kita simak dulu pertanyaannya. Ini dia Pak. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Ramawati. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, apakah kenikmatan yang kita dapat di duniawi akan mengurangi kenikmatan kita di akhirat kelak? Terima kasih. Susah menjawabnya. Selama kenikmatan duniawi itu Anda peroleh dengan wajar, maka dia tidak akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Asal kenikmatan itu wajar, asal kenikmatan itu sahih, karena Allah tidak melarang kita menikmati kehidupan dunia. Betul? Betul. Yang penting kenikmatan itu wajar, diperoleh dengan wajar, tidak mubazir, tidak foya-foya, dan lain-lain sebagainya. Kalau wajar, tidak akan mengurangi. Satu hal nih Pak, mengenai tobat. Tadi sempat dikatakan ini kan tobat yang berkali-kali. Tobat, sekali tobat, diampuni. Tobat lagi, diberi ganjaran. Ini apakah tobat itu berkali-kali, bukannya tobat itu yang sungguh-sungguh gitu, yang tobat nasuha seperti itu? Prinsipnya, Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Betul, pasti. Jangan mempersamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Walaupun berulang-ulang. Pernah ada satu sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Dzar ini bertanya seperti pertanyaan Anda lebih kurang begitu. Iya. Kata Nabi, ya kalau dia tobat diampuni. Kalau dia bersalah lagi lantas tobat diampuni lagi. Kalau dia bersalah lagi diampuni lagi. Terus kata dia, masa wahai Tuhan diampuni? Kata Nabi, dia ampuni lagi walau kau tidak mau. Ala ragmi anfi Abi Dzar. Walau kamu tidak mau, Tuhan ampuni. Nah, hanya masalahnya, saya selalu berkata begini. Adakah jaminan bahwa ketika Anda berdosa, katakanlah untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, masih sempat tobat? Ada jaminan? Enggak ada. Enggak ada. Kalau begitu jangan sampai meninggal sebelum tobat. Itu yang dikatakan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ilustrasinya begini. Anda memerah susu sapi. Bisa enggak susu itu Anda kembalikan lagi ke payudara sapi? Tidak bisa. Taubat nasuha seperti itu. Tidak bisa dikembalikan. Jadi kalau tobat, sudah saya sudah tobat, mau kembali lagi? Jangan, tidak bisa. Tetapi ada manusia yang ini lagi. Itu tobatnya bukan tobat nasuha. Tobat sambel. Tobat sambel lah, apalah. Ya, tapi Allah tetap menerima. Ya, dan mungkin di sini juga ada pertanyaan nih. Sebenarnya manusia itu apakah hanya mendapati satu kenikmatan saja? Contohnya kenikmatan duniawi saja atau akhirat saja? Saya mengharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah. Kita mau dunia dan akhirat. Kita mau dunia akhirat. Kok mau akhirat aja? Islam berkata, nanti di surah ini juga ada pelajaran, ada anjuran bahwa carilah melalui apa yang kamu peroleh di dunia kenikmatan akhirat. Tapi jangan lupa hidup dunia. Kita hidup di dunia ini mau pakaian yang indah. Iya. Nikmat itu ya. Pakai pakaian yang indah. Mau makan yang enak. Pakai makanan yang enak. Asal jangan yang haram. Mau pasangan. Mau satu atau dua. Kode nih. Ya itu kan. Semua ada aturannya. Kalau tamak. Tidak ada puasnya. Serakah ya. Tidak ada. Dia memperoleh dua lembah dari emas, mau yang ketiga. Seperti koruptor sekarang. Ya kan? Sudah punya duit, sudah punya gaji begitu banyak, masih mau korupsi. Merasa cukup itu adalah kekayaan yang tidak ada habisnya. Mungkin kita bisa melirik dari Mas Mono, usaha Mas Mono yang cukup besar ini. Ya. Gimana nih cara mensyukurinya nih Mas Mono? Ya, baik sekali bahwa saya menerapkan program dengan 66 cabang saya, yaitu untuk mengawal SDM saya dengan program spiritual company, yaitu melibatkan Allah dalam usaha. Salah satunya adalah dengan sholat duha. Jadi absen di Ayam Bakar Mas Mono adalah sholat duha. Termasuk kita ada kajian rutin juga, terus ada berbagi hewan kurban buat karyawan, terus ada program umroh gratis buat karyawan, karyawan kami juga tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Sholat Jumat kami, outlet kami tutup saat sholat Jumat untuk memberikan kesempatan seluruh karyawan kami bagi yang laki-laki untuk bisa sholat Jumat. Seperti itu. Dan ada kajian-kajian rutinnya. Kita juga panggil ustadz-ustadz yang lain untuk ngasih materi ke karyawan kami. Jadi seorang pengusaha pun juga bisa berdakwah dengan karyawannya. Jadi selalu ada cara untuk berdakwah. Seperti itu. Alhamdulillah kita juga pastinya dapat pahala dengan kita berdakwah dengan karyawan kan, kita ngajak sholat duha kita dapat pahala duha, kita ngajak ngaji kita dapat pahala ngaji gitu kan. Betul, betul. Ad-dalu alal khairi kafa'ilih, siapa yang menuntun untuk suatu kebajikan maka dia seperti mendapatkan apa yang diperoleh oleh pelakunya. Jadi tadi mendapatkan ini, pahala yang sama ya. Suruh orang ngaji dia dapat pahala ngaji, Anda dapat juga. Suruh orang berbuat kebaikan, Anda dapat juga. Demikian seterusnya. Iya, jadi. Dan disinilah makna keberkatan sebenarnya. Amin. Allah memberkati, Allah menganugerahkan sesuatu yang tidak dianugerahkannya kepada yang tidak dia berkati. Betul. Bisa jadi waktu sama, saya memperoleh lebih banyak daripada orang lain yang waktunya juga sama. Bisa jadi saya hari ini kalau menulis saya dapat satu halaman. Bisa jadi di hari lain kalau diberkati Allah saya dapat dua halaman. Yeah. Kebersamaan dengan Allah, Allah menjanjikan keberkatan. Insya Allah, amin. Yeah. Baik, kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya ya Pak Quraiz dan Mas Mono. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami masih akan melanjutkan Al-Qasas ayat 60 hingga 70. Sesaat lagi tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Puas hati itu bukan berarti sudah deh saya tidak usah kerja puas dengan ini. Bukan itu maknanya. Tapi puas hati itu pertama bekerja bersungguh-sungguh secara maksimal dan halal. Telah sampai di segmen kelima, segmen di penghujung acara. Dan Bapak mungkin ada pertanyaan, ini kan sekarang ini banyak sekali pengusaha muslim, salah satunya Mas Mono ini, entrepreneur muslim, kemudian seperti terjadi kebangkitan gitu, kebangkitan usaha dari syariah, kemudian perbankan syariah, karaoke syariah, pijit syariah ya. Itu apakah kita juga harus waspada gitu, jangan-jangan ini kenikmatan duniawi saja atau saya kira, bahkan saya yakin kalau memang itu benar-benar sesuai dengan syariah tidak perlu khawatir, kita harus bergembira. Tapi yang saya khawatirkan labelnya syariah isinya tidak syariah. Kan bisa ya. Yeah. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu disyariahkan, dikasih label syariah, bengkel syariah, apanya yang itu walaupun tidak pakai istilah syariah, tetapi kejujuran ada di situ, profesionalisme dan lain-lain sebagainya, itu kita syukuri, itu jelas berkembang sekarang, ya kan? Tetapi kemungkaran barangkali berkembang juga ya. Kalau itu berkembang dan ini berkurang, kita amat bersyukur. Yeah. Kalau ini berkembang, di satu sisi di sini kita bersyukur, di sisi lain di sini kita prihatin. Di sini kita menganjurkan untuk diperbanyak, yang di sini kita menganjurkan untuk ditekan dan dikurangi. Mas Mono ada pertanyaan terakhir? Ada. Dan apakah orang muslim itu harus kaya dan bagaimana menjaga kekayaan tersebut dengan kaitannya kenikmatan duniawi? Ini pengalaman pribadi ya teman. Semakin mampu dan kaya Anda, ya, semakin besar potensi Anda memperoleh kenikmatan lebih banyak di akhirat. Karena itu kaya lah. Dengan bisa bersedekah lebih banyak. Bisa bersedekah zakat, seperti wakaf, tadi. Ya? Wakaf, memberi orang pergi umrah, membantu. Semakin banyak. Orang yang miskin tidak bisa menyangkut itu. Nah, itu satu. Ya. Jadi semakin banyak harta Anda, semakin berpotensi Anda untuk ini. Ilmu juga begitu. Semakin banyak ilmu Anda, semakin. Nah, karena itu, jangan menganggap kekayaan itu hanya materi. Betul. Kekayaan hati lebih berharga dari kekayaan materi. Ada orang yang memiliki banyak harta tapi dia miskin. Hatinya miskin. Itu sebabnya dalam bahasa agama ada yang dinamai qanaah, puas hati. Puas hati. Nah, puas hati itu bukan berarti sudah deh saya tidak usah kerja puas dengan ini. Bukan itu maknanya. Tapi puas hati itu pertama bekerja bersungguh-sungguh secara maksimal dan halal. Satu, memperoleh hasil dari usaha Anda. Dan yang ketiga, memberikan kepada orang lain hasil Anda itu karena Anda sudah puas dengan apa yang Anda peroleh sebelumnya. Itu namanya puas hati. Puas hati, bekerja bersungguh-sungguh, halal, memperoleh hasilnya. Apa yang Anda peroleh itu Anda berikan pada orang lain. Sudah cukup, saya sudah puas dengan Anda. Jadi perlu kaya ya. Perlu kaya. Perlu kaya. Tapi tidak hanya materi ya Pak. Tidak hanya materi. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sampai kesimpulan. Kesimpulan ya, kita lihat. Kasus 60 kita. Hingga 70. Yang pertama yang saya ingin katakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kemusyrikan bila pelakunya bertaubat saat hidupnya di dunia. Musyrik diampuni. Tetapi tidak mengampuninya bila kemusyrikan itu dibawa mati. Tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain kemusyrikan walaupun tanpa seorang bertobat. Tapi boleh jadi ada amalnya yang baik sehingga diampuni. Boleh jadi kemurahan Allah mengampuninya dan lain-lain sebagainya. Di hari kemudian, pemimpin kedurhakaan berlepas tangan dari pengikut-pengikut mereka. Saya bukan saya cuma ngajak. Dia yang mau. Ya kan? Itu tadi. Kendati tidak ada kendala bagi Allah untuk mewujudkan kehendaknya, namun firman-Nya yang menyatakan semoga dia termasuk kelompok yang beruntung, menggunakan kata semoga sebagai pelajaran bagi manusia untuk tidak memastikan sesuatu dan selalu mengembalikan kepada Allah. Itu yang kita baca tadi. Allah adalah tempat kembali segala sesuatu, baik kecil maupun besar. Tidak ada yang dapat memberikan dampak secara hakiki dalam wujud ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memaksa Allah melakukan perbuatan apapun. Allah mencipta, dia memilih, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Hidup manusia dua kali. Minimal. Yang kita harapkan adalah hidup kekal di hari kemudian. Amin. Tidak wajar seorang manusia memilih ketetapan apapun selain ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tetapkan, terima. Walaupun Anda bisa berusaha untuk itu. Tapi setelah Anda usaha dan ini keputusan Tuhan, terima. Yakinlah bahwa itu yang terbaik. Saya kira itu sebagian kesimpulan. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya kita pasrahkan sama Allah. Serahkan pada Allah. Kita serahkan pada Allah. Kalau tidak sesuai dengan harapan Anda, kembalikan pada Allah. Sukailah itu. Saya pernah berkata, kalau Anda mempunyai harapan, menyukai sesuatu semoga wujud tapi tidak wujud, rayulah hati Anda untuk menyukai. Tidak stres. Jadi hidup penuh dengan syukur ya. Harus penuh dengan kesyukuran. Kita juga ini semua bisa meningkatkan hasanah keislaman kita. Dan terima kasih Pak Kurais jabarannya hari ini. Dan juga Mas Mono sukses terus. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di sini menjadi inspirasi pemirsa di rumah. Amin. Baik, dan pemirsa insya Allah esok hari kita akan kembali hadir di jam yang sama dalam Tafsir Al-Misbah. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semuanya lancar hingga akhir nanti. Dan saya Indah Kirana mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.